Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayol ikhwan, seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang La ilaha illallah. Maknanya, konsekuensinya, begitu pula tentunya syarat-syaratnya. Adapun rukun-rukunnya, tadi telah kita bahas bahwa La ilaha illallah ada dua rukun, yang mana dua-duanya harus ada. Hilang salah satunya menjadikan batalnya La ilaha illallah. Rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan, penolakan. Seorang yang mengucapkan La ilaha illallah, dia menolak, meniadakan semua bentuk sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian setelah itu dia menetapkan illallah, sesembahan yang hak itu hanyalah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, memang Allah Ta'ala juga menamai dengan aliha, sesembahan, pada sebagian ayatnya. Dan memang disembah juga selain Allah, akan tetapi itu adalah ilah yang batil. Itu adalah sesembahan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah yang hak. Allah tetapkan bahwa Allah adalah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan yang selain Allah, yang mereka seru dari selain Allah, itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini tetapkan ada dua. Ada Allah, yaitu ilah yang hak. Ada ilah-ilah yang lain, tetapi ilah yang batil. Ilah yang batil. Begitu pula di dalam surat Luqman ayat ketiga. Senada, hanya berbeda sedikit konteks ayatnya. Kata Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Bedanya apa? Cuma tidak ada huwa saja. Kalau pada dalam surat Al-Hajj, هُوَ الْبَاطِلُ. Kalau dalam surat Luqman, langsung مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. Maknanya sama, yakni Allah menetapkan bahwa Allah adalah sesembahan yang hak. Adapun yang selain Allah, sesembahan yang batil. Memang sesembahan juga, tetapi sesembahan yang batil. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, ini makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kenapa kita mentakdirkan atau memunculkan kalimat bihaqqin? Yang kita mengatakan ada kata yang tersembunyi bihaqqin. Karena memang konteks kalimatnya mengharuskan demikian. Kalau sekedar mengatakan la ilaha dengan makna la ma'budu illallah, ada makna-makna yang tidak benar jadinya. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Di alam dunia ini sesembahan bukan Allah saja, banyak. Nah, dan Allah juga menamainya alihah. Sehingga perlu ditambah bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak. Itu yang kita nafikan. Kalau sesembahan-sesembahan yang tidak hak banyak, tapi kita mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Nah, yang hak itu kita berikan illallah, kecuali kepada Allah. Nah, maka tidak tepat kalau dikatakan sekedar la ma'buda illallah. Memang ilah mana ma'buda, tapi di sana perlu ditambahkan bihaqqin. Apa dalilnya? Dalam ayat ini, surat Al-Hajj dan surat Luqman. Jelas sekali Allah mengatakan dzalika bi annallahu huwal haq. Jadi Allah menetapkan bahwa Allah adalah sesembahan yang hak. Adapun yang selainnya sesembahan yang batil. Maka dengan la ilaha illallah berarti kita meniadakan yang namanya sesembahan yang hak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dalam terjemahannya pun perlu ditambah, jangan sekedar mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, ini akan memberikan makna-makna yang batil. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, disembah banyak kan? Mesti Allah jadinya begitu maknanya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat la ilaha illallah. Di sini disebutkan ada 9 syarat. Ada juga yang mencukupkan 7 syarat. Kalau diibaratkan kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci, yakni dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maka kita katakan kunci itu bisa kita pakai kalau geriginya pas dengan pintu yang akan dibuka. Kunci kan ada geriginya kan. Nah, geriginya itu syarat-syaratnya. Walaupun bentuknya kunci, tapi bentuk geriginya beda. Mungkin masuk saja sulit, apalagi sampai bisa membukanya. Jadi tidak cukup mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Belum. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita sudah pegang kuncinya. Tapi sekarang kuncinya pas enggak? Untuk pasnya harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kunci tersebut tetap tidak bisa membuka pintu surga. Barakallahu fikum. Asyartul awal, syarat yang pertama. An-nutqu biha, mengucapkannya. Ini syarat yang pertama. Tadi telah kita bahas masalah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ijma', sepakat para ulama, kalau ada orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti belum muslim. Harus sekedar meyakini, tapi mengucapkan tidak mau, tetap hukumnya belum muslim. Nah, masih kafir. Karena yang namanya syahadat alla ilaha illallah, syahadat itu persaksian yang mengandung pengkabaran. Pengkhabaran. Bukan sekedar mempersaksikan, tapi harus dikabarkan. Itu yang disebut dengan syahadat alla ilaha illallah. Maka syarat yang pertama, an-nutqu biha, mengucapkannya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat ke-35. Kata Allah Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, enggan. Lihat orang-orang musyrikin, kenapa tetap dikatakan musyrikin? Padahal mereka orang Arab. Kalau menang-menangan paham, ya mereka lebih paham. Kita kan perlu belajar dulu artinya la ilaha illallah apa, maknanya apa. Kalau mereka sudah bahasanya mereka, langsung paham apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka enggan, tidak mau mengucapkannya. Sehingga kosong satu syarat pada mereka, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun mungkin hati kecil mereka mengatakan benar sih apa yang disampaikan oleh Rasul. Tetapi dengan sombongnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, menjadikan mereka tetap kafir, musyrik. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Bukan sampai mereka meyakini, cukup di situ bukan, tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang diinginkan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqi. Sungguh telah terjaga dariku jiwanya dan hartanya. Yani haram bagi kita untuk memerangi dia, menumpahkan darahnya, merampas hartanya. Illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau orangnya walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan dihalalkan darahnya. Contohnya dia membunuh, maka dikisos. Nah, berarti jadi halal darahnya. Contohnya dia kalau yang sudah menikah berzina. Ini berzina dalam keadaan sudah muhsan, sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih. Ini juga menjadikan halal darahnya. Ini dihukum rajam. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun hisabnya, perhitungan amalan dia benar apa enggak dia meyakini atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Nah, kita tidak menghukumi batin dia. Yang penting dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi demikian. Tidak mau mengucapkan berarti kafir, belum masuk Islam. Mau mengucapkan tapi tidak meyakini, berarti munafik, kafir juga. Kalau tidak meyakini, bahkan membencinya. Tetapi secara hukum kita menghukumi muslim sampai nampak perkara-perkara yang zahir bahwa dia itu sebenarnya kafir. Hadis tadi yang kita baca dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula yang disampaikan Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib hendak meninggal dunia. Kata Rasulullah, "Qul La ilaha illallah. Katakanlah, wahai pamanku, La ilaha illallah. Dalam keadaan Abu Thalib ditemani oleh dua orang musyrikin yang mengajak jangan masuk Islam, jangan meninggalkan agama nenek moyang. Sehingga Abu Thalib berat untuk mengucapkan La ilaha illallah. Maka Rasulullah tidak kemudian beralih pada model kedua yang sudah yakini saja, biar mereka tidak mengetahui kamu masuk Islam, tapi yakini saja. Tidak, tetap menyuruh untuk mengatakan La ilaha illallah. Jadi syarat yang pertama supaya La ilaha illallahnya itu sah, seseorang harus mengucapkannya, mengikrarkannya, disaksikan oleh yang lainnya bahwa dia mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua, al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah agar La ilaha illallahnya itu benar, diterima di sisi Allah, syarat yang kedua, dia harus tahu maknanya, bahwa La ilaha illallah padanya ada peniadaan, ada penetapan. Jadi mengucapkan La ilaha illallah bukan sekedar La ilaha illallah, La ilaha illallah, gak ngerti apa-apa, bukan. Tapi harus tahu, ketika dia mengucapkan La ilaha, maknanya dia menolak semua sesembahan yang hak. Dia mengatakan semua batil, kalau yang hak tidak ada. Kemudian dia menetapkan illallah. Setelah dia meniadakan, dia menetapkan bahwa itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munafidil jahli, lawannya kejahilan. Ya, ini kalau dia jahil berarti belum memenuhi syaratnya. Dalilnya diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah mengatakan fa'lam, maka ketahuilah La ilaha illallah. I'lam itu maknanya ilmu, al-ilm, berilmulah bahwasanya La ilaha illallah. Ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi ilmu. Di sana ada lagi yang lebih rendah, yakin. Nah, ilmu, kemudian yang kedua dzan. Itu di bawah ilmu. Kemudian di bawah dzan lagi ada lagi. Terus sampai yang terakhir waham. Dan sampai jahil. Nah, tingkatan-tingkatan seorang mengetahui sesuatu. Kalau ilmu artinya idraku syai'in ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu pas seperti hakikatnya, seperti kenyataannya. Idraku syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, seperti yang dia itu, bagaimana keadaannya. Jadi ketika dikatakan i'lam rahimakallah, maksudnya berilmulah, berilmulah wahai pembaca. Jangan sekedar nanti don saja, nyangka-nyangka. Tapi sampai tingkatan berilmu. Berilmu artinya mengetahui dengan pasti. Kenapa begini? Karena dalilnya ini. Kenapa begitu? Karena inilah yang benar. Nah, di bawahnya ada yang disebut dengan don. Tingkatan di bawah ilmu. Kalau dzan itu artinya ar-rajih, didul marjuh, yang paling kuat. Jadi masih ada kemungkinan salah, tapi yang paling kuat itu namanya dzan. Dalam bab-bab fikih yang sering kan ar-rajih, yang rajih itu artinya kita enggak bisa memastikan yang lainnya pasti salah, tapi berdasarkan dalil-dalilnya ini yang paling kuat. Tapi kalau kita mengatakan yang lain salah secara mutlak, gak bisa, mungkin ada sisi benarnya. Nah, tapi sisi benarnya kecil, sehingga kita menetapkan yang benar adalah ini. Tapi kalau kita mengatakan mutlak pasti ini yang benar, nah ini belum sampai ke situ tingkatannya. Maka mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan ayat dalam surat Muhammad ini harus sampai tingkatan i'lan al-ilm, mengetahui. Dia harus mempelajarinya. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Rawahu Muslim. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu, pakainya ya'lam, bukan dalam keadaan dia yadhunnu, menyangka, tapi berilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan hakikatnya, annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan catatan wa huwa ya'lam, dia berilmu. Yang namanya ilmu itu lebih tinggi dari sekedar dhon. Dhon lebih tinggi lagi dari sekedar syak. Kalau syak ragu-ragu, ragu-ragu itu tidak ada yang bisa dia kuatkan. Sama antara sisi penguatannya dengan sisi pelemahannya. Kalau antum misalkan sholat, kemudian ragu-ragu, sudah 3 apa 2, antum ingat-ingat, tetap lupa. Nah, lihat sebelahnya, tidak bisa untuk membandingkan. Nah, ini namanya ragu-ragu, gak bisa menguatkan salah satunya. Kalau antum kan punya sisi-sisi penguatan, misalkan antum masbuk, sebelah saya tadi bareng datangnya dia 2 rakaat lagi, ya berarti saya juga 2 rakaat lagi. Ya. Itu kan ada sisi penguatannya, padahal kita lupa sih tadi. Tapi melihat sebelah, nambahnya 2. Walaupun kita ragu-ragu, jangan-jangan 3 kurangnya, karena yang sebelah 2, sebelahnya lagi 2 lagi, padahal banyak yang masuknya bareng. Nah ini ada sisi penguatan, namanya dhon. Rajih, berarti yang rajih, dia kurangi 2. Kalau ini kebetulan sebelah gak ada yang masuk, dianya lupa, gak bisa menguatkan apakah kurangnya 2 atau 3. Ini namanya syak, ragu-ragu. Di bawahnya lagi waham. Waham lawannya zon. Nah, ini lebih kuatnya salah, nyangka-nyangka, tapi lebih dekatnya ke salah. Nah, misalkan kita melihat seorang dari jauh, kita kenal. Kalau dari gaya lenggak-lenggok pasti fulan. Nah, tapi dilihat dari pakaiannya kayak enggak pernah pakai pakaian kayak gitu, hitam-hitam misalkan. Pecinya kok peci nasional, kayak enggak pernah dia pakai peci nasional. Tapi kalau dari lenggak-lenggoknya sih fulan. Nah, kalau dibanding-bandingkan yang menguatkannya sedikit cuma lenggak-lenggoknya, tapi yang melemahkannya banyak, pakainya peci nasional. Nah, pakai jubahnya hitam, padahal tahu kita dia enggak pernah pakai jubah hitam. Nah, ini namanya apa? Waham. Kita dilarang beragama dengan sekedar auham, sangkaan-sangkaan. Ah, sepertinya ini bagus, sepertinya bagus. Enggak ada sisi penguatannya, ada punya sedikit, kecil. Nah, ini namanya waham. Di bawahnya lagi jahil. Kalau jahil sama sekali tidak mengetahui sesuatu. Nah, mengucapkan la ilaha illallah dalam hadis Utsman bin Affan rawi Muslim ini diberi batasan wa huwa ya'lam, dan dia dalam keadaan mengetahui. Ini tingkatannya sampai tingkatan benar-benar mengetahui, sampai tingkatan hakikatnya, sampai tingkatan benar-benar mengenalnya. Ini syarat yang kedua. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya dia mengetahuinya, mengilmuinya. Syarat yang ketiga, al yaqin al munafi lisyak, meyakini la ilaha illallah, meniadakan sifat ragu-raguan. Nah, ini seorang mengucapkan la ilaha illallah, mestinya dia yakin benar tentang la ilaha illallah. Jangan sampai dia masih mengatakan misalkan, ya mungkin saja memang Allah satu, tapi bisa jadi yang mengatakan di sana ada Tuhan yang lain ada benarnya juga. Ini ragu-ragu ini. Kalau orang yakin, dia mengatakan cuma satu yang berhak kita sembah, semua batil. Ini meyakini tentang hari kebangkitan. Kalau yang ragu-ragu, ya sudah kita beramal soleh saja. Kalau toh kita mendapati surga, ya alhamdulillah. Kalau gak ada pun, ya kita jadi orang baik di dunia. Nah, ini namanya ragu-ragu. Nah, belum meyakini. Kalau meyakini, pasti ada kebangkitan. Bukan mungkin-mungkin lagi. Kalau mungkin-mungkin ini masih kekufuran. Masalah kebangkitan, masalah keimanan. Nah, meyakini la ilaha illallah, demikian. Sampai tingkat keyakinan. Jangan masih ragu-ragu. Jangan masih mengatakan mungkin atau mungkin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Jadi yang dituntut dari la ilaha illallah, dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan. Dan di sini menggunakan innama, innama itu pembatasan. Hanya saja orang yang beriman, sifatnya bagaimana? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Kemudian dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, itulah orang-orang yang jujur. Dan Allah Ta'ala pernah berfirman pula, telah berfirman pula tentang orang-orang munafikin dalam surat At-Taubah ayat ke-45. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir wartabat qulubuhum fa hum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja orang-orang yang meminta izin kepadamu, tidak mau ikut perang, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, munafik. Seolah-olah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam kejadian-kejadian tertentu nampak. Maka Allah mengatakan orang yang minta izin kepadamu itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati-hati mereka penuh keraguan, dan pada keraguan mereka selalu yataraddadu, yakni bimbang antara ini dan itu. La haula wala ilaha ula. Ini sifatnya orang munafik. Enggak kesana, enggak kesini. Nah, dibilang musyrikin, ya ini 100%, ya enggak juga. Dibilang musyrik, ya enggak juga. Nah, enggak jelas. Ini orang-orang munafik. Dan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa yang berjumpa, siapa yang kau jumpai pada belakang tembok ini, di mana orang tersebut itu bersaksi la ilaha illallah, ditambah oleh Rasulullah mustaiqinan biha qalbu, hatinya yakin dengan la ilaha illallah, berilah kabar gembira kepada dia dengan surga. Syahidnya di mana? Yani Rasulullah tidak cukup mengatakan siapa yang kau jumpai di belakang tembok ini mengucapkan la ilaha illallah. Titik. Tapi ditambah, dia meyakini di dalam hatinya. Berilah kabar gembira kepada dia dengan surga. Artinya yang berhak mendapatkan surga yang mengucapkan la ilaha illallah dan dengan keyakinan. Tanpa keyakinan, ragu-ragu, ini belum menjadikan orangnya telah benar dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nah, hati-hati ya, ungkapan-ungkapan demikian seolah-olah kalimat-kalimat yang bijak. Ya, beramal soleh saja, kalaupun akhirat itu ada, ya kita sudah jadi orang baik. Kalaupun gak ada ya, ya kalaupun ada ya kita masuk surga. Kalaupun gak ada, gak masalah kita jadi orang baik. Seolah-olah ucapan-ucapan yang bijak, padahal yang menunjukkan kekafiran, belum meyakini adanya kebangkitan. Kalau orang-orang yang beriman, yakin pasti ada yang namanya kebangkitan berdasarkan ilmu yang dia ketahui dari dalil-dalilnya, dari korina-korina yang ada menunjukkan, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa yang namanya kebangkitan adalah, kebangkitan itu adalah ada. Syarat yang keempat, al-qabul liman tadathu hadhihi al-kalima biqalbihi wa lisanihi al-munafi lirabb. Syarat yang keempat yaitu adanya sikap menerima. Menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan hatinya dan dengan lisannya. Lawannya adalah menolak. Ini seorang mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti sudah bebas begitu saja. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berarti menolak selain sesembahan selain Allah. Menolak sesembahan selain Allah. Ini konsekuensinya kan? Di antara konsekuensinya, barok, berlepas diri dari orang-orang yang mereka mengingkari la ilaha illallah, tidak berkasih sayang dengannya, walaupun mereka adalah aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak sendiri, bapak-bapak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, karib kerabat sendiri. Kalau jelas-jelasan mengingkari Allah, berarti bukan saudara kita seagama. Nah, secara nasab memang saudara, tapi secara agama ini dia bukan saudara kita. Tidak ada lagi kata kasih sayang dengannya. Nah, tentunya penerapannya bukan maknanya ketemu orang kafir kita bunuh langsung. Tidak demikian. Nanti kalau masalah itu, orang kafir tetap ada pembagiannya. Ada yang zimmi, ada yang harbi, kafir yang memerangi, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, kafir yang tunduk kepada kaum muslimin. Yang diinginkan adalah bahwa hati kita benci kepada dia. Benci, dia seorang yang kafir, seorang yang musyrik, berarti mengatakan kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang keji. Nah, sebaik apapun dia, akhlaknya bagus apapun, dia mengatakan Allah punya anak. Kenapa kita tidak benci kepada dia? Mesti kita benci. Nah, cuma bencinya kita tetap di atas koridor syariat. Kalau dia belum kafir harbi, dia kafir mu'ahad misalkan, ada perjanjian dengan kaum muslimin, haram kita untuk menumpahkan darahnya, haram kita merampas darahnya, hartanya. Kafir rimi juga demikian. Tidak boleh kita menumpahkan darah. Tapi kebencian tetap ada. Kita boleh berjual beli dengan mereka, tapi bukan berarti jual beli kita dilandasi dengan kasih sayang seperti kaum muslimin. Bukan. Tetap kita benci karena ini orang kafir. Tapi boleh berjual beli dengan dia. Nah, kebencian ada, tapi kebencian yang tetap di atas syariat. Nah, ini maknanya. Jadi kita diperintahkan benci, cuma bukan berarti kita melakukan tindakan-tindakan teror atau tindakan-tindakan anarkis kepada orang tersebut tanpa hak. Nah, kecuali kalau kafirnya kafir harbi. Kafirnya kafir harbi. Kafir yang memerangi. Maka ini yang kita diperintahkan untuk melawan tindakannya tersebut, tindakan memerangi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat yang menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah supaya diterima la ilaha illallahnya, dia harus mau menerima konsekuensi-konsekuensinya. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan. Ini dalil pada poin yang pertama ya, mereka tidak mau mengucapkan. Tapi padanya ada dalil lagi untuk poin yang keempat ini. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan ilah-ilah kita, sesembahan-sesembahan kita gara-gara tukang syair yang gila ini? Yani dia tidak menerima konsekuensinya. Konsekuensinya la ilaha illallah, mau mengucapkannya. Ini konsekuensinya. Kemudian mau meninggalkan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang musyrikin malah mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita gara-gara tukang syair, tukang pembikin syair yang gila ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifati dengan majnun, gila, syair, tukang penyair. Nah, penyair itu kan banyak menghayalnya. Menghayal ini, menghayal itu, kemudian mengucapkan sesuatu. Bukan seperti orang yang berilmu. Kalau orang berilmu berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Nah, kemudian juga dituduh dengan pendusta. Tetapi karena tuduhan-tuduhannya tidak benar, hilang sendiri. Dan nah, orang pun tetap tidak meyakininya. Namanya Rasulullah tidak gila, dibilang gila, orang tetap datang. Dan sebenarnya kalau memang gila, gak perlu dibilang gila, ya kan? Kita di pasar, ada orang gila, gak perlu kita rame-rame, itu orang gila, gak perlu kan? Orang semua akan mengatakan, fulan gila. Tapi karena ini tuduhan, yang satu mengatakan gila, yang kedua mengatakan gila, maksudnya biar orang-orang jadi nerima. Nah, karena 5 orang, 6 orang mengatakan fulan gila, akhirnya kalau orang yang jahil ikut-ikutan saja, ya sudah fulan gila, padahal dia lihat gak gila. Tapi banyak orang mengatakan gila, akhirnya mengatakan gila juga. Nah, ini Rasulullah SAW dijuluki penyair, tetap saja dakwahnya diterima. Dijuluki orang gila, tetap saja dakwahnya diterima. Karena tuduhan yang tanpa bukti. Nah, tuduhan tanpa bukti. Di dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhalika mithlu man fatwa fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi fa'alima wa 'allama wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa harus adanya sifat menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang demikian itu adalah permisalan atau seperti orang yang memahami agama Allah dan bisa memberi manfaat pada dirinya apa yang Allah utus aku dengannya dari huda dan ilmu, lalu dia belajar dan mengajarkannya. Dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepala untuk memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa ada orang yang tidak mau menerima. La ilaha illallah akan bermanfaat kalau orangnya mau menerima. Menerima apa? Konsekuensi-konsekuensinya. Suruh mengucapkan. Suruh meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, tinggalkan. Suruh berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, yang melakukan kesyirikan. Maka dia juga berbarok dari orang-orang tersebut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Asyartul khamis, syarat yang kelima. Al-imtiyadu wal-istislamu lima dallat alaihi. Mau tunduk dan pasrah pada apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Lawannya, meninggalkannya. Kalau qabul, menerima, lawannya apa? Menolak. Kalau yang kelima ini, tunduk, lawannya meninggalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-22, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang yuslim wajhahu, menundukkan wajahnya, memasrahkan wajahnya kepada Allah, dan dia muhsin, dan dia melakukan amalan-amalan yang baik. Siapa yang pasrah, benar-benar murni karena Allah, dan dia melakukan amalan-amalan yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan urwah al-wuthqa, tali yang kokoh. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan inabahlah kepada Rabb kalian. Inabah itu lebih tinggi dari sekedar taubat, karena makna inabah taubat kemudian diiringi dengan menghadapkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Allah perintahkan dalam surah Az-Zumar ini, wa anibu ila rabbikum, dan inabahlah, taubatlah, lalu menghadapkan diri kepada Allah dengan ketaatan, meninggalkan maksiat. Wa aslimu lah, dan pasrahlah. Nah, ini syarat la ilaha illallah, kita diperintahkan untuk pasrah, tidak meninggalkannya, mengikutinya. Nah, kalau yang keempat tadi, menerima, lawannya menolak. Kalau yang kelima, menerima, pasrah, lawannya meninggalkannya. Dalam surah Al-Ahzab, nah, kalau kita lewat, syarat yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur. Lawannya atau yang ditiadakan adalah dusta. Jujur, as-sidqu itu maknanya adalah mutabaqatul waqi' lil khabar. Cocoknya atau mutabaqatul khabar al-waqi', cocoknya kabar dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan jujur. Kalau ada yang berkata, hari ini adalah hari Ahad, berarti kenyataannya Ahad, dia mengucapkan Ahad. Ini namanya apa? Asid, khabar yang benar. Tapi kalau kadzib, adamul mutabaqah, tidak cocok. Dia mengatakan hari ini hari Senin, padahal ini hari Ahad. Kenyataannya Ahad, ngomongnya Senin. Bisa jadi karena keliru, kalau sengaja berarti dusta. Ini bedanya antara asidku dengan al-kadhib. Cocokkan aja dengan kenyataannya. Kalau pas dengan kenyataannya berarti kejujuran, kebenaran. Kalau tidak pas, ternyata salah, berarti itu adalah kedustaan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu memang benar antara hati dengan lisannya, cocok. Nah, syarat yang keenam, harus adanya kecocokan antara hati dengan lisannya. Nah, kalau dia mengatakan misalkan la ilaha illallah dalam hatinya, yang penting saya selamat. Nah, yang penting saya enggak di apa-apain. Ini namanya enggak cocok. Berarti dia kadzib. Tidak cocok. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, ayat ke-8 sampai ke-10, Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang berkata, "Aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ucapannya saja, hatinya tidak meyakini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakda'una illa anfusahum wama yashkurun. Dan mereka itu tidak menipu kecuali terhadap diri-diri mereka sendiri. Sebenarnya yang tertipu mereka sendiri. Nah, Allah tahu. Orang-orang yang beriman pun akan mengetahui dengan ciri-cirinya. Mereka yang akhirnya tertimpa malapetaka dengan sebab dustanya dia itu sendiri. Di akhirat diancam dengan kekal dalam neraka. Di dunia pun kalau ketahuan dia kafir, berarti terancam sebagai hukuman orang yang kafir. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan untuk mereka penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Maka la ilaha illallah yang bermanfaat kalau orangnya jujur mengucapkannya. Jujur maksudnya cocok antara ucapan dengan keyakinan hatinya. Itu yang dimaksud dengan as-sidq dalam syarat la ilaha illallah ini. Adapun as-sidq yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang tadi yang kita sebutkan, kalau pernyataannya cocok dengan kenyataan, itulah kejujuran. Kalau pernyataannya tidak cocok dengan kenyataan, itu berarti kedustaan, kalau memang disengaja. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, rawahu Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu diberi batasan oleh Rasulullah sidqan min qalbi, dia menyaksikannya, mempersaksikannya kejujuran dari hatinya, memang benar-benar jujur dari hatinya. Illa kecuali haramahullah 'alan nar. Allah akan mengharamkan baginya neraka. Nah, kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah ternyata hatinya tidak jujur, ya tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Cuma ini hisabuhu 'alallah, hisabnya kepada Allah. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati dia. Terserah apakah dia jujur ataukah tidak, kejelekannya kembali kepada dia. Kita hanya memberikan bimbingan dan pengajaran agar dia berlaku jujur. Nah, asyartus sabiq. Nah, ini sulitnya orang-orang munafik ini. Mereka perlu, ya ini dilawannya bukan dengan senjata, tetapi dilawannya dengan bimbingan-bimbingan. Kalau orang kafir kan jelas. Nah, kalau mereka menyerang, maka kita lawan dengan senjata. Tapi kalau orang munafik menyulitkan, maka dilawannya dengan ilmu, penjelasan. Perlu penerangan. Semoga mereka akhirnya mengerti, paham, dan kemudian meninggalkan sifat dustanya dan benar-benar mengucapkan sesuai dengan isi hatinya. Asyartus sabiq, syarat yang ketujuh. Al-ikhlas. Al-munafi lisyirik wan nifaq war riya wasum'ah. Harus ikhlas, murni. Yang mana ini meniadakan syirik. Nah, ini mengucapkannya karena ada tendensi yang lain. Bukan karena Allah saja, tapi ada yang lainnya. Mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena kondisi negaranya. Wan nifaq, meniadakan sifat kemunafikan. War riya, ingin dilihat oleh orang. Wasum'ah, ingin didengar oleh orang. Di antaranya dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ini murni. Jangan beribadah, beragama karena adanya tendensi-tendensi. Nah, karena dagangnya laris, karena perekonomian yang meningkat. Nah, jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan bangganya. Nanti begitu perekonomiannya sulit, begitu ekonominya macet, dengan mudahnya dia murtad dari Islam. Nah, tapi hendaknya dia ikhlas, memang benar-benar menyatakan ini yang benar. Bukan karena sekedar ingin dilihat ataukah ingin didengar ataukah yang lainnya. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, benar-benar murni dari hatinya, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, jadi syarat yang ketujuh, orang yang la ilaha illallahnya akan diterima kalau murni karena Allah. Syarat yang kedelapan, al-mahabbah. Harusnya adanya kecintaan terhadap la ilaha illallah. Mencintai kandungannya, konsekuensinya, keharusan-keharusannya, dan mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ahlu la ilaha illallah, bukan membencinya, dan membenci orang-orang yang berlawanan dengan itu. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi benci? Ada. Ya, di antara orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi sebenarnya dia benci, enggak suka. Maka yang benar yang diterima la ilaha illallahnya kalau dia tidak ada kebencian, bahkan mencintainya. suka mengucapkan la ilaha illallah. Bagi dia sangat ringan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, yakni selain Allah, seperti kecintaan kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah. Ini orang-orang beriman cintanya kepada Allah, bencinya kepada tandingan-tandingan selain Allah. Tapi orang-orang yang tidak beriman cintanya kepada tandingan-tandingan selain Allah. Dan juga di dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, rawahu Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an yahuda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa binnar." Tiga perkara yang kalau tiga perkara itu ada pada seseorang, dia akan mendapati manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya bagi dia lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi kecintaan itu harus ada. La ilaha illallah masuk perkara yang diperintahkan oleh Allah, maka masuk dalam hal kita harus mencintainya. Nah, jadi syarat la ilaha illallah, kita mencintai dengan kecintaan yang murni, kecintaan yang besar terhadap la ilaha illallah dan kandungan-kandungannya. Syarat yang ke-9, dan ini syarat yang terakhir, al-kufru bit-tawagit, kufur dengan taghut-taghut. Nah, taghut artinya ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Seorang hamba melampaui batasan dirinya, apakah dalam hal diibadahi. Hamba itu kan bukan diibadahi. Kalau diibadahi berarti melampaui batasannya. Nah, ada seorang manusia dikatakan sebagai Tuhan, Rob. Berarti melampaui batasan dirinya sebagai manusia. Nah, ini yang namanya taghut. Matbu' dalam hal diikuti. Nah, dalam hal diikuti, seorang manusia diikuti kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tapi kalau tidak sesuai ajaran Rasulullah, tetap diikuti, nah, ini sudah melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Ini taghut. Juga dalam hal muta', para penguasa itu ditaati. Tapi kalau ditaati dalam perkara-perkara yang itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya pun tetap ditaati. Penguasa mengatakan minum khamr itu halal, lalu dia juga mengatakan minum khamr halal gara-gara penguasanya. Ini berarti juga termasuk taghut, menjadikan penguasanya sebagai taghut, diikuti dalam perkara yang tidak boleh diikuti. Nah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengkufuri yang demikian, ingkar, tidak mau mengikuti para taghut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Lihat, kufur kepada taghut harus ada sikap mengkufuri, mengingkari terhadap para taghut. Juga di dalam hadis Tariq ibn Asyam, rawi Muslim wa Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada selain, kepada yang disembah selain Allah, berarti harum maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ditambah mengkufuri yang disembah selain Allah. Harus ada dalam hati kita pengingkaran kepada patung-patung, kepada tagut-tagut. Nah, jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah, tapi yang menyembah kepada patung kita dingin-dingin saja, enggak mau tahu, ini namanya tidak mengingkari. Harus ada sikap pengingkaran. Nah, dan ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bukan sekedar iman billah, tapi harus ada yakfur bitaghut. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itulah yang telah berpegang teguh, telah berpegang dengan tali yang kokoh. Nah, seperti yang anak katakan tadi, di sana ada yang mengatakan sekedar 7 syarat seperti an-nutqu tidak dimasukkan, karena sudah ada dalam kandungan syahadat la ilaha illallah, jadi sudah ada keharusan mengucapkan, sehingga tidak perlu dijadikan syarat. Juga al-kufru bitaghut tidak dimasukkan. Nah, ya, ini saling melengkapi. Adapun yang menyebutkan 9 berarti dia menyebutkan secara lengkap, secara jelas. Untuk penjelasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah bisa merujuk kepada kitab Ma'arijul Qabul bi syarhi Sulamil Usul ila Ilmil Usul fit Tauhid, karya Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Hakami rahimahullah. Juga Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil Ummah, karya Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz, pada daras yang kedua. Sebelum kita menutup, kita akhiri dengan pembahasan muqtada syahadati alla ilaha illallah. Muqtada artinya matlub, yang diinginkan, atau biasa kita terjemahkan dengan konsekuensinya, keharusan-keharusannya. Kalau persamaan katanya muqtada syahadati alla ilaha illallah artinya matlubu syahadati alla ilaha illallah, yang diinginkan dari syahadat alla ilaha illallah. Yang diinginkan adalah tarku ibadati ma siwallah min jami'il ma'budat al-madluli alaihi bin nafi, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah berupa seluruh apa saja yang diibadahi selain Allah. Dan ini ditunjukkan dengan kalimat la ilaha. La ilaha konsekuensinya kita menolak yang selain Allah. Nah, wa ibadatullahi wahdah la syarikalah al-madlulu alaihi bil itsbat wa huwa qauluna illallah. Dan sebaliknya, kita beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan ini ditunjukkan dengan itsbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Berarti kita mengatakan hanya Allah saja satu-satunya yang diibadahi. Dan ikhwana fiddin hafizakumullah, permasalahan la ilaha illallah ini adalah permasalahan yang sangat penting, karena berkaitan dengan di hari akhir kita, karena dia merupakan syarat seorang masuk ke dalam surga. Syarat seorang masuk ke dalam surga. Adapun kelompok-kelompok yang menyimpang padanya, seperti Syiah, mereka terjatuh dalam banyak kesyirikan dalam masalah ini. Nah, kalau Syiah itu berkembang di satu negara, apa yang akan menjadi terkenal? Prasasti-prasasti, kuburan-kuburan. dan sihir. Ini sudah maklum. Nah, Iran, apa yang akan antum kenal dari sana? Apakah masjidnya? Ataukah sholat tarawihnya? Tak pernah akan antum dengar kan? Ataukah qiraah Qur'annya? Yang antum dengar ramainya tawaf di kuburan Khomeini, ramainya tawaf di prasasti Fulani. Ini sudah merupakan perkara yang maklum. Kalau Syiah berkembang di satu negara, bukan yang berkembang adalah tauhid, yang berkembang adalah kesyirikan. Yang berkembang adalah kesyirikan. Apalagi mereka, kalau kita baca referensi-referensi kitab-kitab mereka, sangat banyak menunjukkan mereka membolehkan dalam berbagai macam kesyirikan. Allahu musta'an. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.